Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu al-muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan An Abi Waqidin Al-Laythi qala Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatha'u 'ahdin bikufrin Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain dalam keadaan kami belum lama terlepas dari kekafiran Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum Dan orang-orang musyrik tatkala itu memiliki sebuah pohon sidr yang mereka beriktikaf di sisinya dan menggantungkan padanya senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dhatu anwatin. Pohon tersebut disebut dengan dhatu anwat. Famararna bisidratin. Faqulna ya Rasulullahi. Ij'al lana dhatu anwatin. Kama lahum dhatu anwatin. Lalu kami pun melewati sebuah pohon sidr. Lalu kami mengatakan, Wahai Rasulullah, jadikan untuk kami dhatu anwat. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahu akbar innaha sunanu qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun Allah Maha Besar, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan kalian telah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana dikatakan oleh Banu Israel kepada Musa alaihissalam. Jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Musa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Latarkabunna sunana. Latarkabunna sanana mankana qablakum. Sungguh, kalian akan menempuh jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Hadis ini ya ikhwan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Dhilalul Jannah fi Takhrij Sunnah dengan nomor hadis 76. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Abu Waqid al-Laythi huwa al-Harith bin Auf صحابي مشهور مات سنة 68 من الهجرة النبوية وله 85 سنة. Beliau adalah Al-Harith bin Auf, seorang sahabat yang masyhur yang wafat pada tahun 68 Hijriah pada usia 85 tahun. Hunainin wadin yaqa'u syarqiyya Makkata bainahu wa bainaha bid'ata asyara milan. Hunain merupakan sebuah lembah yang terletak di sebelah timur Makkah yang jarak antara Hunain dengan Makkah adalah belasan mil. قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. Di tempat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazan. Hudatsa'u 'ahdin bikufrin qaribun 'ahduna bil kufri. Dekat masa kami dengan kekafiran, yaitu belum lama mereka terlepas dari kekafiran dan masuk ke dalam Islam. Ya'kufuna beri'tikaf yuqimuna indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarrakuna biha. Yaitu tinggal dalam beberapa waktu lamanya di sisi pohon tersebut dan mengagungkannya serta mencari berkah dengannya. Yanutuna biha aslihatahum yu'alliqunaha 'alaiha lil barakati. Menggantungkan senjata-senjata tersebut pada pohon tersebut dalam rangka mencari berkah. Anwatun jam'u nautin. Anwat jam' dari naut. Wahuwa masdarun. Summiya bihi al-manutu. Yaitu masdar yang digantungkan dinamai dengannya. Summiyat bidzalika likathrati ma yunatu biha min as-silahi liajli at-tabarruki. Pohon tersebut dinamai dengan Zatu Anwat karena banyaknya apa yang digantung padanya berupa senjata dalam rangka mencari berkah. Ij'al lana dhata anwatin. Jadikan untuk kami dhatu anwat. Sa'aluhu an yaj'ala lahum mithlaha. Mereka meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menjadikan bagi mereka yang semisal dengannya. Allahu akbar, ajallu wa a'zamu, sighatu ta'ajjubin. Allah Azza wa Jal, maha besar, yaitu yang paling mulia dan paling agung. Ini merupakan bentuk takjub. As-sunanu bidhammissini. As-sunan dengan mendhammah sin, at-turuq ay salaktum kama salaka man qablakum at-turuqal madhmumata. At-turuq, jalan-jalan, yaitu kalian menempuh sebagaimana orang-orang sebelum kalian menempuh jalan-jalan yang tercela. Israel huwa Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalili alaihi wassalatu wassalamu. Israel, beliau adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihi wassalatu wassalam. Sunana man kana qablakum bidhammis sini turuquhum, dengan mendhammah sin, yaitu jalan-jalan mereka. Wa yajuzu fathus sini bima'na tariqihim, dan boleh pula man fathah sinnya, sanana, bermakna jalan mereka. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini, yukhbiru Abu Waqidin an waqi'atin fiha ajabun wa mu'idhatun. Abu Waqid radhiyallahu anhu mengkhabarkan tentang sebuah peristiwa yang di dalamnya terdapat perkara yang menakjubkan serta nasihat. Wahia annahum ghazaw ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazana, yaitu bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazan. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban, dan tatkala itu masuknya mereka, para sahabat tersebut, ke dalam Islam, waktunya dekat. فَخَفِيَ عَلَيْهِمْ أَمْرُ الشِّرْكِ, maka tersamarkan pada mereka perkara kesyirikan. فَلَمَّا رُعَوْ مَا يَسْنَعُ الْمُشْرِكُونَ من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها. Maka tatkala mereka melihat apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik berupa mencari berkah dengan pohon, mereka pun meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan bagi mereka sebuah pohon yang semisal dengannya. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istinkaran wa ta'dhiman lillahi wa ta'ajjuban min hadhihi al-maqalati. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun bertakbir dalam rangka mengingkari dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla serta merasa takjub, yaitu heran dengan ucapan ini. Wa akhbara anna hadhihi al-maqalata tushbihu maqalata qawmi Musa lahu lamma ra'aw man ya'budul asnama ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya ucapan ini menyerupai ucapan kaum Musa alaihi salam kepada beliau Nabi Musa alaihi salam tatkala mereka, yaitu kaum Nabi Musa AS, melihat orang yang mengibadahi berhala-berhala. Mereka mengatakan, jadikan untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan. Wa anna hadha jaryanun ala tariqatihim, dan bahwasanya hal ini, ucapan mereka tersebut berjalan di atas jalan mereka, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Thumma akhbara sallallahu alaihi wasallama anna hadhihi al-ummata satattabi'u tariqal yahudi wan nasara. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan bahwasanya umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa tasluku manahijahum, dan menempuh jalan-jalan mereka. Wa taf'alu af'alahum, dan melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Wa huwa khabarun ma'nahu adh-dhammu wat-tahdhiru min hadzal fi'li, dan itu merupakan sebuah khabar yang maknanya adalah celaan dan peringatan dari perbuatan ini. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadis ini dengan bab. Anna fihi dalilan ala anna tabarruka bil ashjari wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma'allahi. Bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya mencari berkah dengan pepohonan, pada pepohonan dan yang selainnya merupakan kesyirikan, dan mengambil sesembahan-sesembahan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma istafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula, yang pertama, anna tabarruka bil ashjari syirkun, bahwasanya mencari berkah pada pepohonan merupakan kesyirikan. Wa mithluha al-ahjar wa ghairuha, dan yang semisal dengannya, bebatuan dan yang selainnya. Athaniyatu, yang kedua, annal muntafila minal batili, annal muntaqila minal batili alladhi i'tadahu la yu'minu an yakuna la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adati. Bahwasanya orang yang berpindah dari kebatilan yang ia biasa melakukannya, dia tidak aman dari bahwa di dalam kalbunya terdapat sisa-sisa dari kebiasaan tersebut. Atsalitsatu, yang ketiga, anna sababa ibadatil asnami huwa ta'zimuha wal 'uqufu 'indaha wat tabarruqu biha. Bahwasanya sebab peribadahan kepada patung-patung berhala-berhala adalah pengagungan terhadapnya dan beriktikaf di sisinya serta mencari berkah dengannya. Arabiatu, yang keempat, annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ilallahi wa huwa yub'iduhu anhu. Bahwasanya seseorang terkadang ia menganggap baik sesuatu yang ia sangka akan mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal sesuatu tersebut menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamisatu, annahu yanbaghi lil muslimi an yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi an yuqala fid dini wa 'inda at-ta'ajjubi. bahwasanya selayaknya seorang muslim untuk bertasbih dan bertakbir apabila ia mendengar ucapan yang tidak pantas untuk diucapkan, baik dalam agama maupun tatkala merasa takjub. As-sadisatu yang keenam, al-ikhbaru an wuku'i syirki fi hadhihi al-ummati wa qad waqa'a. Yang keenam, mengkhabarkan tentang terjadinya kesyirikan di dalam umat ini. Dan sungguh itu telah terjadi. As-sabi'atu yang ketujuh, alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallama haythu waqa'a syirku fi hadhihi al-ummati kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, di mana terjadi kesyirikan di antara umat ini sebagaimana yang telah beliau khabarkan alaihi salatu wassalam. Ats-tsaminatu, faedah yang ke-8, an-nahyu 'anit tashabbuhi bi ahli al-jahiliyyati wal yahudi wan nasara. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah, Yahudi dan Nasara, illa ma dalla ad-dalilu ala annahu min dinina. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwa perkara tersebut termasuk di antara agama kita. Termasuk dari agama kita. At-tasi'atu yang ke-9, anna li'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma'i. Bahwasanya yang teranggap di dalam hukum-hukum adalah makna-maknanya, bukan sekedar nama-namanya. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama ja'ala talabatahum ka talabati bani Israel wa lam yaltafit ila kaunihim sammauha dhata anwatin. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan permintaan mereka, permintaan sebagian sahabah radhiyallahu anhu, seperti permintaan Bani Israel. Dan tidaklah beliau alaihi salatu wasalam berpaling kepada bahwa mereka menyebutnya dengan Zatu Anwat. Yaitu pada kisah kaum Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan adalah ucapan kaum Nabi Musa alaihissalam menggunakan kata ilah, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sementara pada kisah tentang sebagian sahabah radhiyallahu anhum menggunakan istilah yang lainnya, yaitu zatu anwat, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Di sini menggunakan istilah zatu anwat, di sana menggunakan istilah ilah, namun karena hakikatnya sama, yaitu sesuatu yang diibadahi, maka Rasul alaihi salatu wassalam menyamakan keduanya. Permintaan sebagian sahabah di Hunain dan permintaan kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.